Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali mengkaji kitab-kitab kuning, dan kita di hari Rabu Kamis mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kita akan langsung saja mengkaji isi kitab ini. InsyaAllah kita dapat keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Wa qala radiyallahu anhu fi kitabihim fihi sab'atul abwab ila qawlih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidu asy-syarifa syarafa wa tarfa'u al-mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Wa qad nabbaha bihadha ala thamaratihi fid dunya wa ma'lumun anna al-akhirata khairun wa abqa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, خصلتان لا يكونان في منافق حسن سمت وفقه في الدين ولا تشكن في الحديث لنفاق فذي فقهاء الزمان فإنه ما أراد به الفقه الذي ظننته وسأتي معنى الفقه وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت عليه بريء بها من النفاق والرياء وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتاج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقال صلى الله عليه وسلم أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل وقال صلى الله عليه وسلم لموت قبيلة أيسر من موت عالم وقال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وقال صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء وقال صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شافئا وشهيدا يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي 40 حديثا لاقي الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما وقال صلى الله عليه وسلم من تفقه في الدين الله عز وجل كفاه الله تعالى ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب وقال صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إني عالم أحب كل عليم وقال صلى الله عليه وسلم العالم أمير الله سبحانه في الأرض وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء وقال عليه السلام إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي في طلع الشمس ذلك اليوم وقال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العبادة والشهادة فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة وكيف حط رتبة العمل المجرد عن العلم وإن كان العابد لا يخلو عن علم العبادة التي يواظب عليها ولولاه لم تكن عبادة إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Ya. Ini kita akan bahas satu persatu insyaAllah. Kemarin disebutkan Rasulullah SAW sesungguhnya al-hikmah, ilmu hikmah itu akan membuat orang yang mulia semakin mulia dan orang yang rendah, ya, orang yang rendah maksudnya yang miskin dari kalangan bukan ningrat, kalangan juga, kalau dia punya ilmu tersebut maka dia watar faul mamluk, budak-budak ini, kalau dulu budak ya, kalau sekarang enggak harus budak, misalnya ya kuli, ini katanya, ini yang ngomong kuli soalnya, ya, kuli atau pemungut sampah, ya, apapun lah yang dipandang oleh masyarakat itu derajatnya tidak seperti orang-orang kaya atau bukan seperti pejabat dari kalangan orang biasa yang rendah. Kalau dia punya ilmu hikmah, maka derajatnya itu akan naik. Dengan ilmunya itu dia bisa mencapai derajat yang dicapai oleh para raja, orang-orang yang ningrat. Waqad nabaha bihadza, berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada kita semua bahwasannya buah dari ilmu di dunia sudah bisa mengangkat yang tadinya budak jadi raja. Ya, itu buah ilmu di dunia. Mengangkat yang tadinya budak menjadi raja. Seperti yang kemarin sudah saya sebutkan, anak singkong tapi jadi konglomerat. Dulunya siapa? Cah desa. Ya, bocah desa dari desa yang keluarganya sangat miskin, mungkin di kampungnya enggak digubris, dia enggak dipedulikan, dia diabaikan, tapi karena ilmu maka dia menjadi orang yang luar biasa. Itu baru di dunia. Itu baru di dunia. Lantas bagaimana di akhirat nanti? Wa ma'lumun anil akhirah khairun wa abqa. Padahal kita semua mengerti akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia dan jauh lebih kekal. Akhirat lebih baik dan akhirat kekal. Pasti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat orang-orang yang punya ilmu itu diberi derajat yang jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi. Waqala sallallahu Rasulullah SAW juga bersabda, ada dua sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang munafik. Ada dua sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang munafik. Yang pertama husnul samtin. Perjalanan hidupnya bagus. Ya, perjalanan hidupnya bagus. Kemudian yang kedua, wafiqhun fiddin. Punya pemahaman yang bagus dalam agama. Fikih. Tapi fikih di sini bukan ilmu fikih seperti yang dikenal orang sekarang. Kata Imam Ghazali, jangan kamu setelah mendengar hadis ini, kamu jangan ragu. Ya, jangan ragu. Kan hadisnya bilang, gak mungkin orang munafik punya dua sifat ini. Pemahaman agama dan perjalanan hidup yang bagus. Nah, ini kok banyak orang-orang yang punya pemahaman agama, tapi kok ternyata dia itu munafik. Ini berarti hadisnya gak benar. Jangan sampai seperti itu. Hadisnya benar. Tapi yang dimaksud pemahaman agama atau faqih, orang punya ilmu fikih, yang dimaksud bukan ilmu fikih atau paham agama seperti yang dikenal oleh masyarakat secara umum. Bukan seperti itu. Nanti akan saya jelaskan, kata Imam Ghazali, apa yang dimaksud paham agama atau fikih tersebut. Imam Ghazali ngasih bocoran sedikit. Bocoran sedikit tentang ilmu fikih yang dimaksud, ya. Beliau mengatakan, wa adna darajatil faqih, derajat yang paling rendah dari orang yang punya ilmu fikih atau biasa disebut faqih, derajat yang paling rendah, ya'lamu, dia bisa mengerti kalau akhirat itu lebih baik daripada dunia. Mengerti di sini bukan sekedar mengerti, sadar, paham akhirat lebih baik daripada dunia. Artinya gak mungkin dengan ilmunya itu dia mengejar dunia. Berarti kalau ada orang yang tampaknya alim, tapi dia menjual ilmunya untuk dapat dunia, berarti bukan faqih. Kenapa Imam Ghazali menekankan ini? Karena zaman dulu banyak pejabat-pejabat negara, pemerintahannya kan Islam, ya. Itu yang dipakai kan sarjana-sarjana agama, faqih-faqih itu dipakai, megang jabatan-jabatan di kehakiman, kemudian dia itu kalau di istilah di negara kita apa namanya, jual biar putusannya, maklar kasusnya, mereka jadi maklar kasus. Ini katanya orang paham agama tapi kok seperti itu, katanya faqih tapi kok maklar kasus. Faqih yang dimaksud bukan faqih dalam arti yang disebutkan masyarakat punya pemahaman agama, bukan itu. Minimal paling rendah derajatnya faqih, orang yang paham agama, dia mengerti akhirat itu lebih utama dari dunia. Jadi gak mungkin dia jadi maklar kasus ataupun yang sejenisnya. Wahadihil ma'rifah, pemahaman atau pengetahuan bahwasanya akhirat itu lebih utama daripada dunia, kalau memang betul-betul sudah masuk dalam diri seseorang dan menguasai kehidupan seseorang, pasti orangnya akan selamat dari sifat munafik maupun sifat riya, ingin dipuji, puji, enggak mungkin ada dalam dirinya. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang paling utama, afdhalun nas. Manusia itu kan macam-macam, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang apa ningrat, ada orang yang dia itu dari kalangan-kalangan pakar keilmuan macam-macam ya. Kata Rasulullah SAW, yang paling utama dari semua orang, al-mu'min al-alim. Seorang mu'min yang alim. Satu itu. Mu'min, alim. Gak cukup mu'min, tapi al-alim. Yang alim. Alim di situ, dia paham ilmu-ilmu yang bisa menjauhkan dia dari neraka, yang bisa mendekatkan dia kepada surga. Terutamanya adalah ilmu yang wajib, fardu ain yang harus dia ketahui, dan ilmu yang menjelaskan hal-hal yang haram. Dan ilmu tentang hati, termasuk yang haram di hati ini kan banyak, kibir, ujub, sum'ah, riya, dan lain sebagainya. Dia alim, dia paham betul. Mukmin alim, yang jika dia dibutuhkan, dia bisa memberikan manfaat. Dibutuhkan, bisa memberikan manfaat. Wa idza, kalau ternyata dia itu tidak dibutuhkan, masyarakat gak butuh gitu ya, dijauhi masyarakat dan lain sebagainya, agna nafsah, dia bisa mencukupi dirinya sendiri. Gak pernah bergantung kepada masyarakat. Dia bisa mencukupi dirinya sendiri. Ini mukmin yang paling utama. Lagi-lagi Rasulullah SAW menyebutkan sifat manusia yang utama adalah dia masih telanjang, belum indah. Ya, kalau orang yang normal telanjang itu tidak indah. Masyarakat ya. Contoh ada orang keluar di jalan telanjang, indah enggak itu? Kalau ada yang ngomong indah berarti sama gilanya kan? Ya berarti sama gilanya. Zaman sekarang kan banyak orang yang gila kan, cari yang telanjang, telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau ada sesuatu yang telanjang, belum indah, maka harus diberi pakaian. Keimanan juga belum indah kalau belum ada pakaiannya. Nah, pakaian keimanan apa? Walibasuhut taqwa. Pakaian utama keimanan adalah takwa, ketakwaan. Ada orang iman sama surga, iman sama Allah, iman sama neraka, mencuri, indah enggak? Enggak indah. Ada orang beriman, ngerampok, indah? Enggak indah. Ada orang dia beriman, tapi dia suka berdusta, indah? Ya enggak indah. Tapi kalau dia punya pakaian takwa jadi indah hidupnya itu. Orangnya juga jadi indah. Oh, enggak mencuri. Oh, enggak berdusta. Oh, enggak merampok. Oh, murah senyum, dan seterusnya. Pakaian takwa ini membuat orang yang punya iman tadi menjadi indah. Kemudian, wazinatuhu al-haya. Selain dia pakai pakaian yang namanya ketakwaan, pakaian itu masih ditambahi atribut-atribut yang mengindahkannya lagi. Hiasan. Hiasan dari ketakwaan itu adalah al-haya. Punya rasa malu. Kadang orangnya bertakwa tapi enggak punya rasa malu. Iya, kadang bertakwa enggak punya rasa malu sehingga takwanya itu belum maksimal. Wa tsamaratuhu, dan buah daripada keimanan itu sendiri adalah al-ilm, yaitu ilmu. Kalau dikatakan ilmu adalah buah dari keimanan, berarti ini ilmu hasil yang paling tinggi. Iman itu akan membuahkan ilmu. Rasulullah SAW juga bersabda, manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian. Nabi. Misal nabi di sini derajatnya ya. Nabi di sini. Di bawahnya nabi siapa? Kan kita nanya seperti itu ya. Di bawahnya nabi siapa? Ternyata derajat di bawah nabi itu adalah ahlul ilmi wal jihad. Orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang jihad fisabilillah. Tapi dalam arti yang benar ya. Jihad fisabilillah dalam arti yang benar. Bukan jihad-jihad yang seperti digembar-gemborkan orang zaman, sebagian kecil dari orang zaman sekarang. Bukan seperti itu, tapi jihad dalam arti yang sebenarnya. Amma ahlul ilm, orang yang berilmu, derajatnya itu bisa dekat sekali dengan derajat kenabian. karena ia menjelaskan kepada masyarakat apa-apa yang disampaikan oleh para rasul, apa yang dibawa oleh para rasul, yang dimiliki rasul itu apa, yang dibawa apa, mereka menyampaikannya kepada masyarakat. Jadi apa ya, sales. Ulama itu sales dagangannya para rasul. Otomatis sales itu kan dekat sama produsennya ya. Ada produsen, ada konsumen. Nah, yang menjembatani ada produsen sama konsumen siapa? Penjual nih kan. Yang ini sales. Seperti misalnya Mas Ratno nih. Dia sales kecap gitu. Dia otomatis dekat sama yang jual kecap. Dan dekat sama yang beli kecap. Nah, ini salesnya ilmu. Yang dibawa para nabi ilmu, yang nyampaikan kepada masyarakat siapa? Ulama. Makanya ulama derajatnya dekat dengan nabi. Dagangannya sama. Coba bayangin, kamu jualan apa? Ilmu. Keren kan? Dagangannya sama. Bukan menjual ilmu, bukan loh ya. Dalam arti negatif, bukan. Tapi dagangannya untuk dijual itu adalah ilmu. Itulah pekerjaan ulama. Sedangkan orang-orang yang jihad fisabilillah, mereka itu berjihad dengan pedang-pedangnya untuk apa? Untuk menegakkan, menyampaikan apa yang dibawa oleh para rasul. Karena dakwah ini dihalangi, diperangi ya dengan senjata, orang-orang yang punya kekuatan ini membela dakwahnya para rasul dengan senjatanya. Rasulullah SAW juga bersabda, "La mautu qabilatin, wafatnya satu kabilah." Satu kabilah itu gede. Satu wafatnya orang satu desa, satu kabilah itu lebih ringan. Ya, itu lebih ringan daripada wafatnya satu orang yang alim. Satu kampung musnah. Kecil tuh. Dibandingkan satu alim meninggal dunia. Karena kalau satu kampung musnah, insya Allah nanti berapa tahun lagi bisa satu kampung itu penuh dengan manusia. Dengan pernikahan, punya anak, seterusnya kan makmur lagi bisa. Tapi kalau yang namanya orang alim meninggal dunia, cari gantinya 100 tahun belum tentu ketemu. Coba sekarang cari gantinya Imam Ghazali, udah ketemu belum? Cari gantinya Imam Syafi'i, udah ketemu belum? Yang meninggal udah berapa itu? Dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang. Sekian banyak orang meninggal dunia. Yang lahir, sekian banyak yang lahir. Yang bisa menggantikan, mana sekarang? Yang bisa menggantikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Yang bisa menggantikan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Contoh nih ulama-ulama ini. Kalau meninggal dunia, susah cari gantinya. Cari gantinya, susah. Tapi kalau satu kampung meninggal dunia, contohlah tsunami di Aceh. Tsunami. Itu yang meninggal banyak enggak? Banyaknya luar biasa. Sekarang kan sudah mulai hidup lagi kan Aceh itu. Hidup bagus, tumbuh dengan bagus. Tapi kalau satu alim meninggal dunia, coba cari gantinya. Gampang atau susah? Susah. Anda didik satu orang, disekolahkan, diajarkan, masukkan pesantren, biar jadi orang alim seperti orang itu, belum tentu bisa. Makanya kata Rasulullah SAW, wafatnya satu kampung itu lebih ringan. Enteng gitu. Dibanding dengan wafatnya satu orang yang alim, orang yang berilmu. Waqala alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW menyatakan manusia itu ma'adin. Manusia itu seperti tambang-tambang. Ada tambang perak, ada tambang emas, tembaga, perunggu ya. Ada yang besi, plek dia juga ada. Nah, kita termasuk yang mana nih? Yang seng atau yang emas itu? Ya kan? Yang mana? Seng atau emas? Kama adin dzahab wal fiddah, seperti tambang emas dan tambang perak. Fakhyaruhu fil jahiliyah. Dulu di masa jahiliyah, kalau dia itu orang baik, maka nanti kalau dia masuk Islam, maka dia juga jadi orang baik kalau mau belajar agama. Kalau dia paham agama. Jadi memang yang dulunya itu bakatnya itu orang baik, gitu ya. Kafirnya baik. Kalau masuk Islam, akan jadi lebih baik kalau dia alim. Ya, ada bakat-bakatnya. Manusia seperti itu. Jangan, bukan berarti kemudian kalau dulunya alim jahiliyah masuk Islam kemudian enggak jadi alim, ya enggak. Kalau dulunya alim masuk Islam dia akan jadi lebih alim kalau dia paham agama. Rasulullah SAW juga bersabda, yuzanu yawmal qiyamah. Kelak di hari kiamat akan ditimbang sama Allah antara tinta yang digunakan oleh para ulama untuk nulis buku sama darahnya para syuhada yang mengucur dari tubuh mereka karena gugur sebagai syuhada. Mahal mana kira-kira di sisi Allah? Tintanya ulama sama darahnya syuhada. Kalau dulu tintanya ulama, kalau sekarang laptopnya ulama. Dulu kan pakai pulpen kan tinta. Ya, sekarang pakai netbook atau laptop gitu kan. Terus ketikannya ulama ini, ya ketikannya itu sama darahnya syuhada, kira-kira mana yang lebih mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ngasih bocoran, ya. Sudah memberikan bocoran, di sini enggak disebutkan lengkap hadisnya. Ternyata darahnya syuhada itu bobotnya kalah berat dibandingkan tintanya ulama. Jadi tintanya ulama itu lebih berbobot. Makanya jadi ulama yang punya tinta. Karena enggak semua ulama bisa nulis. Tapi Imam Syafi'i punya kitab Al-Um. Imam Nawawi karyanya luar biasa. Banyak enggak terhitung. Salah satunya adalah Syarah Sahih Muslim. Kemudian Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Imam Ghazali. Di antaranya Ihya Ulumuddin. Dan masih banyak karya yang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Al-Ghunyah dan kitab-kitab yang lain. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dengan maulid Simtud Durornya yang dibaca sampai hari ini di mana-mana. Ulama mereka punya karya-karya. Itu tulisannya lebih berbobot dibandingkan darahnya para syuhada. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal 40 hadis untuk umatku, maksudnya dia hafal 40 hadis, kemudian ditulis, disusun, disebarluaskan ke umatnya Rasulullah SAW. Kemudian dia bisa sampaikan hadis tadi kepada masyarakat. Dia hafal, dia sumbangkan hafalannya itu untuk masyarakat, disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan, atau dia didik orang program 40 hadis hafal selesai, datangkan lagi orang lain seperti itu. Yang penting disampaikan kepada masyarakat, dia bisa mencetak manusia-manusia yang hafal 40 hadis, maka aku akan menjadi pemberi syafaat baginya dan menjadi saksi baginya kelak di hari kiamat. Kalau udah Rasul yang jadi saksi, dah ini orang saya, selesai. Enggak ada hisab, enggak ada apa-apa itu. Dah ini orang saya, ini saya yang nolong dia. Dah enggak bakal ditanya. Kenapa? Saksinya adalah Nabi Muhammad SAW. Saya yang jamin dia. Saya udah, dia mau misalnya kalau kita ya, mau tangi ya, udah pinjemin aja, saya jaminannya. Ya, kira-kira dipinjemin enggak kalau yang jamin itu konglomerat gitu ya? Oh, pasti dipinjemin, dia udah ambil. Karena kalau tidak bayar, yang bayar konglomerat tersebut. Begitu pula nanti di hari kiamat, Rasulullah SAW akan menjadi pemberi syafaat dan penjamin saksi buat orang yang menghafalkan 40 hadis dan menyusunnya kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan siapa yang membawa 40 hadis, menghafal 40 hadis kemudian disebarluaskan kepada umatku, maka kelak dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jal di hari kiamat sebagai seorang yang faqih dan seorang yang alim. Makanya banyak ulama nyusun kitab Arba'iniyat, 40 hadis. Ada 40 hadis dalam ilmu usul, ada 40 hadis dalam ilmu akhlak, ada 40 hadis dalam ilmu hukum. Imam Nawawi ngarang 40 hadis dalam semua ilmu. Maka disebut Arba'in An-Nawawiyah. Itu 40 hadis tapi mencakup semua ilmu. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul sudah ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang betul-betul belajar untuk memahami agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi keinginannya. Ma'ahamma, pengen apa, kreteknya apa, di hati itu dia sesuatu ada yang dia inginkan, semua Allah langsung dicukupi. Warazakahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Ini kalau orang yang paham, ini resep sugih ya ini. Ya, jurus sugih gampang, enggak ruwet. Ini kalau udah begitu dengar kata jurus sugih langsung mendung semua. Enggak ngantuk langsung ya, melek semua. Punya tafaqquh. Ya, betul-betul belajar biar paham agama. Orang yang seperti itu pengennya apa? Dipenuhi sama Allah. Pengennya apa? Dipenuhi sama Allah. Dan rezekinya gak bisa diperhitungkan. Tau-tau muncul dari bawah. Bawah kelihatan gak ada, muncul dari atas. Atas ditutup, datang dari kanan. Kanan dihalangi, datang dari kiri. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dihalangi, dari dalam muncul. Min haitsu atasib, gak bisa diduga. Rezekinya itu sifatnya abstrak. Lain sama orang-orang biasa, rezekinya udah bisa dihitung. Jualan roti, ya dari situ rezekinya. Sehari sekian, ya segitu rezekinya. Tapi kalau orang-orang yang alim dan cari ilmu terus, ya, dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu rezekinya enggak bisa diperhitungkan. Tiba-tiba ada orang lagi di rumah gitu ya, kok punya kretek hati. Saya ini kok punya kretek pengen ngasih hadiah ya sama orang cari ilmu, sama orang ngajar ilmu. Ini saya punya mobil 10 kok nganggur 5 nih ya. Tau-tau datang ke pesantren, "Yai, ya, nih hadiah buat jenengan ya." Yang lain mau beli mobil susah, kayaknya enggak usah pakai punya SIM, enggak pakai ngapa-ngapa, ya tahu-tahu ada mobil 5 di pesantren, bakal sopir enggak nyari. Disiapkan. Ini jadi sopirnya. Ini termasuk tadi itu resepnya apa? Karena memang cari ilmunya ikhlas lillahi taala. Ini janji loh ya. Janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin meleset, enggak mungkin keliru. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Duhai Ibrahim, inni alim." Wahai Ibrahim, aku ini sangat atau maha berilmu, dan aku sangat suka kepada setiap orang yang berilmu. Jadi judulnya Allah enggak suka sama orang bodoh. Kalau sama orang yang alim Allah suka. Makanya orang yang alim itu sama Allah dikasih banyak bonus. Nanti saya ringkaskan. Kemarin kan udah kita sebutkan hadis-hadisnya ya. Orang bodoh gak dapat bonus. Orang alim dapat bonus. Pegawai yang dia itu pandai, bonusnya banyak. Pegawai yang biasa-biasa, tunjangannya hampir tidak ada. Betul. Kamu gajinya berapa? Oh, gaji saya cuma 5 juta. Tapi tunjangan. Tunjangan jalan-jalan, tunjangan ini, tunjangan ini, tunjangannya sangat banyak. Bonusnya sangat banyak. Bahkan orang-orang yang punya pangkat tertentu dalam dunia keilmuan gitu ya. Dalam perusahaan tertentu, sampai dia itu punya penasihat hukum gratis, pengacara itu punya. Ini kamu dapat tunjangan pengacara, ada masalah apa? Pengacara yang menyelesaikan. Orang yang alim sama Allah juga dikasih. Bukan lagi pengacara. Bagian untuk menyelesaikan masalahnya dia kalau dia berbuat dosa sudah disiapkan sama Allah. Orang alim lillahi ta'ala ya. Kepleset, terjungkal, delosor. Dikatakan sama Allah. Yang di langit, yang di bumi, yang di air semua minta kenampun. Nah kalau kita yang delosor, siapa yang minta kenampun? Itu bedanya orang yang alim dengan orang yang enggak alim. Tentu yang saya sebut alim di sini adalah orang yang berniat betul-betul mengamalkan ilmunya, yang takut sama Allah. Ya, dapat tunjangan-tunjangan sangat banyak, bonus yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang alim merupakan aminullah, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang judulnya amin itu yang dipercaya, ya dikasih macam-macam. Makanya ciri orang yang alim, dia bisa dipercaya. Kalau dia enggak bisa dipercaya, maka dia belum alim. Kenapa harus punya sifat amin bisa dipercaya? Karena dia akan dikasih rahasia-rahasianya Allah. Kadang ada orang ngaku-ngaku bisa ngerti orang lain. Saya ngerti loh kamu tuh, kamu suka begini begini, kamu suka begini, kamu suka begini. Ini jelas enggak alim. Karena bongkar-bongkar rahasia orang. Dia tuh sukanya begini loh. Oh, ini begini. Itu namanya bukan alim. Karena suka bongkar-bongkar rahasia orang. Berarti itu ilmunya juga bukan dari Allah. Ya, semuanya dari Allah, tapi nisbatnya bukan kepada Allah. Dari nafsunya, dari angan-angannya kosong, atau dari jin-jin setan yang bisikkan ke dalam bisikan hatinya, pikirannya, dan lain sebagainya. Al-alim amin. Bisa dipercaya. Karena bisa dipercaya, sama Allah dikasih macam-macam. Anda kalau punya teman yang bisa dipercaya, ya nanti dikasih rahasia macam-macam. Nah ini bayangkan, dipercaya sama Allah, dikasih rahasia siapa? Rahasianya Allah. Nah kalau rahasianya Allah kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa. Jangan bilang siapa-siapa. Saya akan beri kamu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini kalau kita pada seorang. Berarti yang kita sampaikan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jal kalau udah ngomong, ini orang kepercayaan saya, akan saya beri rahasia saya. Sir min asrarillah. Rahasia dari rahasia-rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, lanjutan tadi. Sinfan, ada dua kelompok umatku. Kalau dua kelompok ini baik, maka masyarakat seluruhnya baik. Kalau dua kelompok ini rusak, masyarakat seluruhnya rusak. Yang pertama adalah al-umara, para penguasa. Penguasa rusak, masyarakat rusak, pasti. Wal fuqaha, yang kedua, orang-orang yang dikenal paham agama. Kalau udah yang paham agama rusak, penguasa rusak, masyarakat rusak. Dan semoga zaman kita ini enggak begitu. Walaupun memang kenyataannya, ya wallahu a'lam ya. Enggak berani sok nanti saya ngomong ya salah gitu kan. Kenyataannya silahkan dinilai sendiri. Waqala alaihi salam, Rasulullah SAW juga bersabda. Ini saya ingin hadits ini tulis terjemahannya, ya Rasulullah SAW tulis terjemahannya dengan bentuk font yang bagus, pengen saya pajang di depan sana, pengen saya pajang di raudhah hadis yang satu ini, ya hadis yang satu ini pengen saya pajang di raudhah, insya Allah akan jadi semboyannya raudhah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, kemudian Abu Nu'aym dalam Hilyatul Auliya'nya, kemudian Ibnu Abdul Bar dalam kitab ilmnya, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Haditsnya memang dhaif. Dhaif itu bukan berarti palsu. Dhaif artinya lemah, tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tetapi sebagai penyemangat untuk amal soleh, menurut seluruh ijma ulama ahli hadits, hendaknya hadits yang dhaif itu diamalkan. Karena hadits yang dhaif tetap hadits, bukan palsu, jadi tetap hadis. Sedangkan hadis adalah ucapan Nabi Muhammad SAW, perbuatan atau ketetapan beliau. Jadi ini ya masih ucapannya Nabi. Ada orang nanya, kenapa Imam Ghazali kok suka menempelkan hadis dhaif dalam bukunya? Jawabannya, ketimbang omonganmu, kebecek omongannya Kanjeng Nabi. Paham? Ketimbang omonganmu, kebecek omongannya Kanjeng Nabi. Daripada ucapan kamu, lebih baik ucapannya Nabi, meskipun dhaif. Karena kalau omongan Nabi dhaif kan masih omongan Nabi lah. Kalau omonganmu apa? Ya, omonganmu apa? Ucapanmu apa? Makanya Imam Ghazali itu hampir enggak mau nulis ucapan sendiri. Ayat Quran, hadits Nabi, ucapan ulama. Ayat Quran, hadits Nabi, ucapan ulama. Orang sekarang apa? Ayat Quran, hadits Nabi, ucapan sendirinya banyak sekali, ngungkuli Al-Qur'an dan hadits Nabinya. Nah kalau kita baca dari tadi, dari kemarin ini coba. Ayat Quran, hadith, kan seperti itu. Metodenya Imam Ghazali demikian. Ini hadith coba didengarkan. Cakep sekali kalau kita jadikan semboyan hidup. Iza ata alaiya yaumun. Kata Rasulullah SAW. Kalau datang padaku suatu hari. Contoh nih kita hari Rabu ya. Kalau datang padaku suatu hari. La azdadu fihi ilman. Yuqarribuni ilallahi azza wa jal. Kemudian aku tidak mendapatkan tambahan ilmu yang bisa mendekatkanku kepada Allah azza wa jal. Fala burika li fi thulu'i syamsin dzalikal yaum. Maka terbitnya matahari di pagi hari itu menyinari diriku, tidak ada keberkatan untukku padanya. Atau kalau diterjemahkan yang diedit, jika datang suatu hari kepadaku, kemudian aku tidak bisa mendapatkan tambahan ilmu yang mendekatkanku kepada Allah Azza wa Jal, maka di hari itu aku tidak diberkati oleh Allah. Tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Berarti, mafhumul pemahaman kebalikannya, kalau di hari itu kita dapat tambahan ilmu, berarti kita diberkati oleh Allah. Makanya biar hidup kita berkah tiap hari, ar-rodoh sejak pagi, cari ilmu. Paham? Ini rahasia, jangan ngomong orang-orang. Jadi biar kita matahari terbit, langsung ilmu. Matahari terbit, ilmu. Matahari terbit, ilmu. Biar kita dapat keberkahan yang berlipat-lipat. Nah, kalau udah dapat barokah ya sudah, enak, berarti berkah. Coba lihat tuh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan berkah jamak. Bukan single plural kan, jamak dia. Selamat, rahmat dan berkah. Untuk kalian. Berkahnya banyak. Jadi kalau kita pagi udah dapat berkah ya udah finish. Nah itu udah puncak keinginan tuh. Berkah ini satu kata yang singkat tapi mencakup semuanya. Berkah itu kalau punya handphone misalnya. Handphone murah kali mungkin harga 800, 600. Tapi berkah, handphone ini bisa menghasilkan uang mungkin miliaran. Ada orang handphonenya harga 10 juta, tapi enggak berkah, ngabisin duit. Ya, enggak ada manfaatnya. Berkah handphonenya bisa nolong orang. Jadi tempat untuk orang yang curhat. Curhat untuk tanya ya agama, gimana hukumnya untuk ini. Jadi tempat untuk nolong orang, itu namanya barokah. Punya rumah, rumahnya berkah. Jadi tempat mondar-mandirnya orang cari ilmu. Orang untuk istirahat. Punya rumah, mondar-mandirnya cecak, ya, kecoa. Berkah enggak itu? Ya enggak berkah. Cuman hidup sendiri. Fungsinya tidak, Pak. Enggak banyak. Punya motor, mobil untuk ngangkut orang yang cari ilmu. Ini barokah di antara keberkahannya. Insyaallah kita tulis ya. Kalau satu hari aku tidak tambah ilmu, maka hidupku tidak berkah. Gitu aja. Enggak usah disebut hadis juga enggak apa-apa, tapi kalimat itu jadi semboyan. Kalau satu hari aku tidak tambah ilmu, maka hidupku tidak berkah. Insyaallah kita jadikan semboyan raudhah seperti itu. Waqala sallam Rasul sallam juga bersabda, "Fi tadbiril ilm 'ala al-ibadah wa syahadah." Ketika menjelaskan ilmu itu lebih utama daripada ibadah dan daripada kesaksian. Disebutkan kesaksian dimaksud itu gugur sebagai syuhada ya. Ilmu, ibadah, mati syahid. Mana yang lebih utama? Ternyata ilmu derajatnya paling tinggi. Syahadah kesaksian dalam arti gugur sebagai syuhada itu di bawahnya ilmu. Ibadah di bawahnya ilmu. Kenapa? Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid." Keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang 'abid. 'Abid itu ahli ibadah. Yang namanya ahli ibadah, kalau Bani Israel, tidaklah seorang abid disebut abid, tidaklah seorang disebut ahli ibadah, yang suka ibadah itu tidak disebut ahli ibadah, kecuali sudah istiqomah ibadah terus selama 40 tahun. Jadi kalau di kampung kita ada orang yang hidupnya masjid rumah, ngaji, masjid, zikir, tasbih, wirid, tahajud, Senin, Kemis, Dawud. Pasti ibadah ada nih. Udah begitu, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, delapan tahun, sembilan tahun, sepuluh tahun, istiqomah kan? Itu namanya abid. Kata Rasulullah SAW, ini yang udah begitu, udah abid, bukan yang muta'abid, yang pura-pura jadi abid tuh ya. Gaya nih, bawa tasbih, cuman gaya. Ya kan, cuman gaya. Ini enggak benar-benar ahli ibadah. Dibandingkan sama orang yang alim, orang yang berilmu. Kata Rasul, perbandingannya itu seperti aku dibandingkan sahabatku yang paling rendah. Bisa dibandingkan enggak? Keutamaan Rasul dibandingkan sahabat yang paling rendah. Wong sahabat yang paling tinggi dibandingkan Rasul aja enggak bisa, apalagi sahabat yang paling rendah. Nah, itu orang yang alim sama orang yang ahli ibadah. Kenapa seperti itu? Padahal katakan oleh Imam Ghazali, bagaimana Rasul menjadikan ilmu ini kok sederajat dengan derajat kenabian? Padahal ibadah itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa ilmu. Sholat, ada ilmunya enggak? Ya ada ilmunya. Puasa, ada ilmunya enggak? Ada ilmunya. Enggak mungkin abid itu enggak punya ilmu. Abid juga punya ilmu. Berarti ini yang disebut alim bukan sekedar punya ilmu, ngerti ibadah itu bukan. Paham ya? Ini orang yang alim, yang ilmunya ini lebih dibandingkan mereka-mereka yang ahli ibadah. Kenapa seperti itu? Wadzubaliha walau lam takun ibadah. Karena banyak orang yang ahli ibadah, dia tidak punya ilmu tentang pembersihan hati. Ya, bangga dengan ibadahnya, ujub. Sombong dengan ibadahnya. Atau melulu itu aja, sholat, puasa. Dia merasa itu udah sangat hebat. Kalau orang alim ngerti, oh, zaman kayak gini ini banyak orang yang punya utang nggak bisa bayar nih. Banyak nih di pojok sana, hidupnya susah, ibadah nggak tenang. Orang yang alim dia cari duit, datang ke rumah orang tadi, ya nih bu bayar utangnya, ini modal untuk kerja. Itu pahalanya bisa mengalahkan mereka yang ibadah. Tahu orang jual ayam goreng? Tahu kan? Banyak enggak orang jual ayam goreng? Banyak. Kalau sama Kentucky mahal mana? Laris mana? Kentucky. Kenapa Kentucky bisa laris? Mendunia. Kenapa? Karena dibungkus ilmu. Sebenarnya ayam sama-sama ayam. Ya, rasa mungkin juga bersaing gitu kan ya. Tapi kenapa ini bisa laku ini? Karena dibungkus ilmu. Kemasannya dibuat bagus, tempatnya dibuat bagus, pelayanannya dibuat bagus. Jadinya orang juga tertarik. Ilmu itu yang bisa bungkus dengan indah, tahsilul amal secara zahir dan batin, itu adalah ilmu. Sama-sama takbir, ahli ibadah, Allahu Akbar, ahli ibadah. Orang yang alim takbirnya sekali beda dengan 1000 orang ahli ibadah. Allahu Akbar. Takbirnya ini benar. Ketika Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, di hatinya sama sekali enggak ada yang lain, yang ada cuma Allah. Sedangkan banyak yang ke masjid luar biasa ibadahnya, tapi Allahu Akbar masih mikir pasar. Kualitasnya berbeda. Itu membedakan antara alim dengan yang cuma abid. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, keutamaan orang yang alim dibanding orang yang abid, ahli ibadah, seperti keutamaan al-qamar Lailatul Badri, rembulan di kala purnama, dibandingkan semua bintang-bintang yang kejora itu. Bintang-bintang kejora itu kan nyala, berkejora, ya, kelap-kelip di langit. Sama bulan purnama, cahayanya bisa dibandingkan enggak? Udah bisa, udah bulan purnama gedenya segitu, sinarnya terang luar biasa, yang itu cuma kecil, kelap-kelip gitu. Ya, yang abid itu ahli ibadah, cilik, kelap-kelip. Makanya kita kalau udah ahli ibadah, aja rumongso sok. Saya abid ini. Jangan rumongso gitu. Dia bercahaya cilik, kecil, kelap-kelip, aduh gitu. Tapi kalau orangnya alim, bulan purnama. Ya bulan purnama. Yang cahayanya itu bisa menyinari banyak orang. Abid cukup menyinari dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia. Nanti insyaallah kita lanjutkan besok. Tadi nyampe di situ yang saya baca ya, kalau sampai di situ insyaallah kita lanjutkan besok pagi pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kesimpulannya dari beberapa hadis yang sudah kita baca. Lagi-lagi Rasul menjelaskan bahwasanya orang yang alim itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah sekalipun. Tapi perlu diingat, tidak ada orang alim yang tidak ahli ibadah. Ini kadang kita kalau belajar begini, ya wis penting golek ilmu gitu kan ya. Terus, wah saya udah punya ilmu, apa namanya? Mengalahkan tuh abid. Gak ada judulnya orang alim gak ahli ibadah, gak ada. Coba cari di dunia nih, orang alim gak ahli ibadah. Gak mungkin. Siapa? Sebutkan satu saja. Coba sebutkan. Dari mulai Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal seperti yang saya terangkan kemarin di Cafe Rumi. Imam Ahmad bin Hanbal tiap hari khatam Al-Quran. Imam Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran. Imam Abu Hanifah tiap hari khatam Al-Quran. Imam Abu Hanifah setiap malam gak pernah tidur sholat malam. Imam Ahmad bin Hanbal tiap malam gak pernah tidur sholat malam. Coba kita lihat nih ulama-ulama itu. Kemudian kalau kita lihat puasanya, Imam Nawawi selalu puasa. Imam Malik selalu juga puasa. Ke kamar mandi 14 hari sekali. Itu Imam Malik. Imam Abu Hanifah, tempat di mana beliau meninggal dunia, khatam Al-Quran di tempat itu sebanyak 7.000 kali. Coba yang gak ahli ibadah yang mana? Jadi kalau ada santri ngaku sementing ilmu berarti santri bodoh. Ilm mesti muqarinan bil amal. Ilmu itu selalu bersanding dengan amal. Karena orang itu cari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan kenangan. Seperti yang saya katakan kemarin, kadang kita mendengar ceritanya orang-orang soleh, ini amalnya sekian, cuman wow, subhanallah, luar biasa. Bukan begitu. Ini amalnya sekian. Kapan ya aku iso ya? Kapan saya bisa seperti itu? Menuntut khatib nafsak. Tuntut dirimu untuk mengamalkan. Bisa enggak? Nah itu kita harus ngomong diri. Terus diomong itu diri kita ini. Saya ngomong begini untuk diri saya sendiri. Terus ngomongkan. Kapan ya bisanya ya? Kapan bisanya? Kapan bisanya? Satu demi satu kita tiru langkahnya orang-orang yang soleh. Nah orang alim enggak ada yang enggak ahli ibadah. Kalau yang ahli ibadah saja itu ilmunya sedikit, dia ahli ibadah. Apalagi orang yang alim. Tentu saja mereka orang-orang yang ahli ibadah. Nah, cuman mereka itu enggak apa namanya? Istilahnya apa ya? Tidak fanatik dengan ibadahnya gitu. Orang ngendulke ibadahnya itu enggak. Tidak seperti itu. Fleksibel. Ya, beliau-beliau itu fleksibel karena punya ilmu. Contoh, beliau lagi puasa sunnah, ya kan? Pas diundang makan ke rumah seseorang, datang ke sana. Yang punya rumah kok maksa suruh makan, dia puasanya dibatalkan. Kalau ahli ibadah, saya poso, saya gak pernah batalkan, sudah 30 tahun saya Senin Kamis, gak pernah saya batalkan. Padahal yang punya rumah udah masak, kan pengen dia makan. Siapanya? Udah, saya ini nafsu ini. Saya mau tahan nafsu saya. Atau datang sebuah acara pengajian, di situ ada makan ya. Ada makan-makan di hall misalnya. Ini yang ahli ibadah. Saya mau ngetes nafsu saya. Semua makan saya enggak makan, bisa apa enggak? Udu ning kene nggone. Kalau mau ngetes bukan di sini, ini tempat makan ya kamu makan. Ini kadang orang enggak bisa ngepaskan. Saya pernah lihat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid puasa Asyura 10 Muharram. Dari bandara saya jemput berangkat ke Tawangmangu di vilanya Habib Anis. Di sana Habib Anis sudah menyiapkan makan siang. Lengkap. Kenapa? Beliau sebagai tuan rumah mau nyambut tamu dari luar negeri. Bukan kemudian, oh ini puasa Asyura, dia puasa. Gak usah disuguhi, ini berarti wong ngawur. Gitu. Judulnya ada tamu dari luar negeri, mau puasa gak puasa, tugas kita siapkan makan. Yang enak. Jangan bilang, Pak, tamunya biasa puasa, sudah enggak usah disuguhi, beneran, alhamdulillah, ini ngawur. Itu namanya enggak punya ilmu. Yang alim, suguhkan. Ada tamu, ya kasih suguhan yang luar. Biasa, tamunya datang. Begitu lihat makanan, padahal ini lagi puasa, Asyura, lihat makanan, duduk, ya makan. Puasanya dibatalkan. Kenapa? Kan cari ridhonya Allah. Niat puasa, udah dapat ridhonya Allah. Nyenangkan yang punya rumah, dapat ridhonya Allah. Bahkan ridho Allah kuadrat. Itu orang alim. Tapi kalau enggak alim, kalau enggak alim, orang bodoh, cuman ahli ibadah. I'm sorry, saya puasa.